Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita bisa melanjutkan kembali ta'lim kita badal maghrib ini dengan pembahasan masih melanjutkan yang kemarin, yakni hukum meninggalkan salat. Pada kesempatan malam ini kita akan bacakan di sini hukum beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Shalih Al Fauzan tentang hukum menguburkan seorang yang meninggalkan sholat di kuburan kaum muslimin. Apakah itu boleh? Dan diselenggarakan sebagaimana layaknya seorang muslim dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Apakah itu boleh? Ini penting untuk kita sampaikan karena betapa banyak orang yang tinggal di sekitar kita dan kita ketahui dia tidak sholat. Bagaimana kayak ini kaum muslimin? Juga ditanyakan kepada Syekh tentang adanya orang yang dia sholat tetapi hanya di waktu Ramadan saja sholatnya. Ada juga sholatnya hanya mingguan saja, Jumatan tok. Ada yang seperti itu. Bagaimana akan menghadapi orang seperti ini? Ini kita bawakan pada kesempatan malam hari ini pertanyaannya dan jawabannya supaya kita bisa mengambil ilmu tambahan keterangan dari yang telah kami sampaikan di bulan yang kemarin tentang pembahasan hukum meninggalkan salat. Pertanyaannya diperhatikan betul-betul. As-sa'il yaqul, seorang bertanya mengatakan, fi hadzal waqt mal asafi syadid nara katsiran minan nas yaquluna kalimat at-tauhid la ilaha illallah walakinnahum la yuhafidhuna 'ala as-salawat. Seorang bertanya, di zaman-zaman sekarang ini, di waktu-waktu sekarang ini, sangat disayangkan sekali banyak orang mengatakan la ilaha illallah, yakni mengaku sebagai muslim, mengucapkan syahadatain, tetapi mereka tidak menjaga amalan sholat. Ya, dibicarakan sholat yang apa? Yang lima waktu, yang fardu ain, yang menjadi rukun Islam, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini yang dibicarakan. Di antara mereka, la yusallun illa fi yaumil jum'ah. Di antara mereka tidak sholat kecuali di hari Jumat saja. Ini Jumatan tok. Oh, fi Ramadan, ada di antara mereka yang sholatnya hanya satu tahun itu di bulan Ramadan saja. Wal ba'du minhum la yusalli mutlaqan illa maratan wahidatan fil 'ami marrah. Bahkan di antara mereka, mereka siapa yang mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak sholat kecuali dalam satu tahun sekali tok. Sholat apa, Pak? Idul Fitri. Kok ngerti jawabannya, Pak? Karena ada yang kayak gitu. Ya, ada. Salatnya cuma sekedar satu tahun sekali, Idul Fitri. Wa ya salatul Idul Fitri. Anubar likairahunnas, tujuannya adalah untuk dilihat orang bahwa dia masih salat setahun sekali. Ya. Ma anna di salat fardu kifayatin, padahal salat Id itu ada yang menyatakan fardu kifayah, ada yang menyatakan sunnah muakkadah, ada khilaf di sana. Yang sunnah dikerjakan, yang fardu ditinggalkan oleh dia. Wal ba'du la yusalli abadan. Sebagian lagi di kalangan mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan tidak sholat sama sekali dalam hidup dia. Bahkan dia tidak tahu kiblat itu kemana. Saking kebangetannya orang tahu ngerti sholat. Ya. Ini dia. Kemudian pertanyaannya, kata sang penanya, illa annana narahum fi lailati sabi' wal isrun min ramadhan yadhabuna ila makkah li adil umrah. Yang antara mereka yang tidak pernah sholat ini, namun kita lihat kadang dia pada malam 27 di bulan Ramadhan pergi ke Mekah untuk umrah. Ini orang sana, Pak. Kalau orang sini, orang keton beber belas. Ya. Afil haji dabun ma'annasril haji. Yang menjadi masalah orang ini haji, orang ini umrah, orang ini sholat di Ramadhan, tetapi tidak sholat di waktu lain. Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya? Pak kaji ini ngora sholat. Ada tidak? Ada. Ya, sholatnya di Mekah. Numpak apa? Sajadah aneh. Na'udzubillahi min dzalik, kita dibohongi oleh dia. Dia haji, dia umrah, dia melakukan beberapa, tetapi begitu keadaannya. Jawabannya adalah sebelum jawaban sang penanya juga melanjutkan ucapannya. Orang ini apa hukumnya? Ma hukmu haula? Apa hukumnya orang-orang yang seperti itu tadi di atas? Wa qad yamutu ahaduhum wa yati ahluhum bi janaizihim. Kami dapati di antara mereka yang melakukan ini telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Kemudian keluarganya membawa jenazahnya untuk disolati oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun menyolatinya dan menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Apakah hal ini termasuk penipuan terhadap umat Islam? Padahal dia tidak solat, tetapi minta untuk disolati oleh kaum muslimin. Apakah ini bentuk penipuan kepada kaum muslimin? Sehingga mereka menyolatinya, menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Hal salatu alaihi maqbula mardudah wal ahlul mayit asimun bi'amalihim hadha am la? Apakah keluarganya yang membawa dia kepada kaum muslimin untuk disolati, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, keluarganya itu berdosa atau tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan itu ditunjukkan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Jawabannya sekarang, al-ijabatu, jawabannya, hada wad'un khatirun wa syarrun kabirun yajibu atanabbahu lahu. Ini adalah pembahasan yang sangat bahaya sekali. Syarrun kabir, keburukan yang sangat besar, wajib setiap kita memperhatikannya. Tanabbuh, perhatikan tentang hal ini. Apa hukumnya orang yang sholat kadangkala dan kadangkala tidak sholat? Tetapi dia haji, dia umroh, dia mungkin melakukan puasa. Apa hukumnya? Qala syekh, belum melanjutkan ucapannya. Wa qawlu sa'il wa faqahullah inna hunaka unasin yashaduna an la ilaha illallah walakinnahum la yusallun. Sang penanya mengatakan, adanya orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, akan tetapi mereka tidak salat. Illa fi awqatin muayyana, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang tadi disebutkan di atas. Ramadan, seperti di Ramadan. Ramadan ikut puasa, ikut pula salat. Selesai Ramadan, selesai puasa, selesai juga apa? Solatnya. rampung sholatnya pak. Sampai Ramadan berikutnya. Apa ada juga yang sholatnya itu Jumat, sekedar Jumat, waktu-waktu Jumat atau Id. Maka jawabannya ada rinci kata Syekh. Hada fihi tafsil. Dalam perkara ini ada rinci. Pembahasan yang rinci tentang hukum orang yang semisal ini. Rincinya kata beliau, in kanal muradu annahum la yusalluna ma'al jama'ati wa yusalluna fi buyutihim wa la yatrukuna al fara'id fa haula'i qad irtakabu amran kabiran li anna tarka salatil jama'ah tarkun li wajibin 'azimun yathimuna 'alayhi. Rinci pertama kata beliau, jikalau yang dimaukan oleh sang penanya bahwa mereka tidak melakukan sholat bersama jamaah, tidak melakukan sholat berjamaah, akan tetapi mereka sholat di rumah-rumah mereka. Namun mereka, kata beliau, dipastikan tidak meninggalkan sholat yang fardu, cuma sholatnya di rumah, tidak berjamaah. Ini rinci pertama. Bisa terjadi itu pak. Kita orang ini kok gak pernah sholat. Bukan tidak pernah sholat, dia tidak ke masjid. Bagaimana hukumnya? Dia sholat di rumah bagi kaum pria, maka mereka telah melakukan dosa besar. Irtakabu amran kabira, perkara besar dalam agama kita. Mereka meninggalkan sholat berjamaah, berarti meninggalkan satu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka dalam agama kita. Yu'zimun, mereka dengan ini berdosa dengan dosa besar. Pembahasan malam ini insyaallah nanti kelanjutan setelah kita membaca fatwa Syekh Shalih Fauzan adalah berkaitan dengan dosa meninggalkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan ada waktu. Ya, ada waktu tidak pak? Mudah-mudahan sampai jam berapa kita ta'lim? 7:30. Apa jam 8? Antar itu. Maksudnya antum harus jaga stamina. Kalau ngantuk gak apa-apa asal konsentrasi. Ya, saya izinkan ngantuk tapi mendengarkan pak. Ya, mendobelkan dua hal yang jauh berbeda. Wajibul ahdu. Qala syekh lanjutannya. Wajib hukumnya orang ini al-ahdu alaihi. Ditangkap, diperingatkan akan dosa yang dia lakukan meninggalkan jamaah. Walzamuhum, dan memerintahkan mereka dengan keras untuk melakukan sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh negara Saudi di zaman ini. Orang yang pernah tinggal di sana, ketika dia bekerja di sebuah toko, maka akan datang tim hai'ah amar ma'ruf nahi munkar. Langsung mengatakan sholat di jamaah, sholat sekurul bab, ukhruju ilal masjid, sholat keluar, tutup pintu tokonya, digeledah di dalam, ada orang enggak di dalam. Sampai seperti itunya di negara Saudi. Masya Allah. Kalau di kita enggak ada kayak gitu pak, perintah sholatnya ditempiling malah. Negeri kita ini, di sana kuat, ada hai'ah tersendiri yang bertugas keliling pasar, keliling toko-toko, sholat. Sekerl bab, kalau sampai tidak ditutup, tangkap orangnya. Dibawa ke kantor, diinterogasi. Bisa dipenjara. Ya, Masya Allah. Kemudian kata beliau, walakin sholatahum sahiha. Orang yang sholat di rumah, sholatnya tetap sah. Sholatnya apa? Sah. Wala yakhrujuna minal Islam bihadzal amal. Mereka tidaklah keluar dari Islam, yakni tidak murtad dengan sebab meninggalkan salat berjamaah, tetapi tetap salat di apa? Di rumah. Mereka salatnya sah dan tidak keluar dari Islam dengan perbuatan ini. Alladzi watarku salatul jamaah, yakni meninggalkan salat berjamaah. Lianatarkas al-jama'ah tarkun liwajibin la yaqtadir riddah. Syekh mendudukkan perkaranya. Meninggalkan sholat berjamaah ini adalah sebuah dosa yang tidak memurtadkan pelakunya. Bisa dipahami? Tetapi tetap sahih sholatnya ma'al ismi. Sholatnya sah disertai dengan dia dosa besar dikarenakan meninggalkan jamaah. Meninggalkan berjamaah di masjid. Tetapi tidak mengkafirkan. Yani dia kalau mati tetap disolati, dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Diyakini dia muslimin. Tetapi dia berdosa dikarenakan meninggalkan apa? Salat berjamaah, dan ini tidak memurtadkan. Semua didudukan pada dudukannya masing-masing. Semua didudukan pada tempatnya masing-masing. Jangan kita kebablasan mengkafirkan orang yang tidak salat berjamaah. Padahal dia sholat di rumah. Kalau kasusnya seperti ini, maka dia muslim, tetap disikapi sebagai muslim, cuman dia berdosa dengan meninggalkan berjamaah. Kalau mati, tetap dilakukan penyelenggaraan sebagaimana seorang yang muslim. Amin kana qasduhu min dalik. Adapun rinci yang kedua sekarang. Apabila yang ditanyakan oleh sang penanya, yakni annahum la yusalluna abadan, mereka tidak sholat sama sekali, enggak di rumah dan juga tidak berjamaah. Hal yatrukuna sholata tarkan nihaiyan, bahkan dia meninggalkan sholat secara total. Ini rinci pertama, meninggalkan sholat secara apa? Total, enggak di masjid, enggak di rumah, tidak pula sholat apapun. Nihaiyan. In hada fa inna hada riddatun an dinil Islam. Maka sesungguhnya hal ini adalah memurtadkan pelakunya dari agama Islam. Artinya dia bukan muslim lagi dengan sebab dia meninggalkan salat secara apa? Total. Fa in kanu tarqus salata li'annahum la yarawna wujubaha. Sekarang rinci yang berikutnya. Meninggalkan sholat itu pun ada rinci. Jikalau mereka meninggalkan sholat, yakni tidak melakukan sholat, dikarenakan mereka meyakini tidak wajibnya sholat. Semua muslim, selama dia muslim, akan mengetahui bahwa sholat lima waktu hukumnya wajib. Kali ini ada orang yang tidak sholat disertai dengan keyakinan sholat itu gak wajib. Maka kata Syekh, fahadha riddatun anil Islam biijma'i ahli ilmi. Maka orang seperti ini murtad dari Islam, sepakat para ulama, tidak ada khilaf. Dikarenakan dia meyakini tidak wajibnya sholat. Bisa dipahami hadirin? Macam-macam sebabnya. Mungkin dikarenakan dia sosok cucunya seorang wali, umpamanya darah biru. Tahu darah biru apa? Apa? Banyakkan minum spiritus. Jadi biru darahnya. Ya. Mungkin dia merasa saya berkasat tinggi, saya ini, saya itu. Kedudukannya sudah sampai ma'rifat atau ya, sehingga sholat gak wajib. Fahadha kufrun bijma'i ahlul ilmi. Ini kafir sepakat ahlul ilmi tanpa ragu. Ini rinci. Fa'intarakuha ma'tirafihim biwujubiha. Sekarang permasalahannya, rinci berikutnya. Orang meninggalkan sholat tetapi meyakini kewajibannya. Wajib sholat. Ning lapor aku berbaik. Alasannya. Wajib, saya yakin wajib sholat. Kenapa orang sholat? Waduh iya ya, kenapa ya? Aku orang ngerti. Bodoh wong hebat. Tapi dia meyakini itu wajib. Kata Syekh, fahada riddatun. Maka yang seperti ini kata beliau, wa intaraku ma'tirafi bi wujubiha, walakinnahum tarakuha takasula. Perhatikan, mereka meninggalkan salat dengan keyakinan wajibnya salat, mereka meninggalkannya dikarenakan malas. Wajib salat tapi malas, akhirnya dia meninggalkan. Wadawamu ala tarjiha. Perhatikan, malas. Tetapi kemalasan ini membawa dia terus-menerus meninggalkannya. Malas lagi, malas lagi, malas lagi. Kalau ditanya, kamu muslim? Oh, aku Islam. Wajib apa orang sholat? Wajib sholat. Ini orang sholat. Dan tidak sholatnya itu terus-menerus. Dawamu. Terus-menerus tidak sholat. Muta'ammidin dengan sengaja. Dengan sengaja. Fahadha aidan riddah al-sahih. Ini juga termasuk murtad, kata beliau. Al-sahih, menurut pendapat yang sahih, min qawlai al-ulama. Di antara dua pendapat ulama. Ini menunjukkan adanya khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama ahlu sunnah. Khilaf yang datang dari zaman dulu. Posisi orang yang dia meyakini wajibnya sholat, tetapi dia meninggalkannya karena malas, dan meninggalkannya terus-menerus, dan dia meninggalkannya dengan sengaja, maka pendapat yang sahih adalah murtadnya orang ini. Syekh tidak mengatakan ijma', tetapi ada yang sahih di antara dua pendapat ulama, dan ini yang benar yang harus kita sampaikan. Menyampaikan qaul ulama dengan secara jujur. Ada di khilaf, ada khilaf. Ijma, sebutkan itu. Ya. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Lianna salata, alasannya mengapa dia kafir? Lianna salata, dikarenakan yang namanya salat hiya umudul Islam, tiangnya agama Islam. Wal adillatu lau kufri tarikiha biduni tafsil adillatun kathiratun mil kitab wa sunnah. Adapun dalilnya yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat terdapat dalam Al-Quran wa sunnah, yang sudah kita baca dalam pertemuan di bulan yang kemarin, di hari Jumatnya, ya, di hari apa? Jumat kemarin yang saya terlambat. Wa ala kulli hal, sekarang perihal tentang bagaimana kalau dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Kita kadang punya keluarga yang seperti itu. Bagaimana menyikapinya? Qala syekh, wa ala kulli halin, man taraka sholat fa amru atir. Beliau kemudian menyimpulkan, apapun itu pendapat ulama, ada khilaf, ini ada yang mengatakan murtad, ini ada yang mengatakan belum murtad, tetapi urusan dia sangat mengerikan dalam agama kita. Khatir jiddan, bahaya sekali meninggalkan sholat. Jangankan terus-menerus, sekali saja mengerikan urusannya. Jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat dalam umur hidup kita, kondisi apapun kita. As-sholatu la tutraku abadan, sholat itu tidak ditinggalkan untuk selamanya. Kecuali dalam keadaan haid dan nifas. Ya, jenengan haid pak? Tidak. Nifas? Tidak. Maka tidak pernah kaum laki-laki meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Dalam keadaan luka, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertimbun bangunan, dalam keadaan masuk gua, kemudian tertimbun dan tidak mengetahui jam, ini siang, ini malam, ini sore, enggak tahu. Engkau tuqaddir biqadarihi, engkau perkirakan ini subuh, sholat subuh. Ini mungkin maghrib, ini mungkin duhur, sholat. Walaupun mungkin di luar sana berbeda dengan perkiraanmu, yang penting kamu sholat. Sampai-sampai Syekh mengatakan kalau seorang, Syekh Munasaimin berfatwa, ketika seorang tertimbun bangunan, bisa terjadi pak. Apalagi lempengan, lempengan mana yang kemarin katanya pak? Bisa kemungkinan adanya gempa dan kemudian tertimbun bangunan. Sholatnya bagaimana? Sholat tetap. Walaupun anda tidak bisa bergerak, engkau tetap sholat. Walaupun anda tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Walaupun mungkin kata Syekh, engkau kencing di celanamu, tetap sholat. Jadi mengapa demikian? Karena ini adalah tarkul mahdzur. Ini dikarenakan Anda darurat tidak bisa melepaskan dirimu dari hal yang apa najis tersebut. Tetap sholat dalam keadaan apapun. Anda bisa lihat dalam syarahnya Syekh Ibnu Taimin ketika belum bahas tentang kitab Bulughul Maram babu taharah. Bab at-taharah. Permasalahan sholat. Ya. Kalau seandainya bisa ganti baju ya wajib tentunya. Ya. Haram hukumnya sholat dengan sengaja berpakaian dengan pakaian yang najis. Ini kan kisahnya dalam keadaan terhimpit, tidak ada yang mengetahui engkau masih hidup. Dalam keadaan engkau mengeluarkan kotoran atau apa, sholat tetap sholat. La tutraku abadan, kondisi apapun. Jangan tinggalkan. Qala Syekh, beliau melanjutkan ucapannya tentang orang yang mati. Wa hadza idza mata, dan ini apabila orang itu mati dalam keadaan seperti ini, fa la tajuz sholat alaihi, tidak boleh disolati. Lalu mata ala ghairi Islam, dikarenakan dia mati di atas selain agama Islam. Wa mithl hadza yudfan biduni salatin, orang yang seperti ini dikuburkan tanpa disolati. Wa biduni ijraati janazil muslimin, dan tanpa diurusi seperti kepengurusan jenazah layaknya seorang muslim. Tidak dimandikan, tidak dikafani, bungkus baik pak, dikubut ambil jarit apakah ambil apa, lebokna memang lemah ben aja mambu. Tidak dilakukan pengurusan jenazah sebagaimana kaum muslimin. Lan yu'tabaru murtadan dari Islam, dikarenakan orang ini teranggap sebagai orang yang murtad dari agama Islam. Bal la tudfan mal muslimin fi maqabirihim, tidak boleh dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Ini dia, li'annahu laysa minhum, dikarenakan dia tidak termasuk dari kaum muslimin. Hakada fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan. Adapun orang yang sholat kadang kala, wa hadha amrun khatir, ini juga perkaranya sangat bahaya sekali. Wassalatu la tajibu fi Ramadan faqat, sholat itu tidak hanya yang fardu di Ramadan saja, atau di hari raya saja, atau di hari Jumat saja. Beli sholat, bahkan sholat itu Allah wajibkan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Sepanjang hari dalam hidup kita wajib. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, khamsun khamsu salawatin farduhunna Allah fil yawmil lailah. Rabu Daud sunanihi. Rasul mengatakan 5 salat Allah wajibkan kepada kalian fil yawmi wal lailah, dalam 1 hari 1 malamnya. 24 jam wajib, tidak hanya Jumat saja, tidak pula Ramadan saja, dan tidak pula hanya salat Id saja. Maka kesimpulan terakhir kata Syekh, ya, fassalawatu tajibu muhafadzatu 'alaiha. Salat wajib hukumnya kita untuk menjaganya tepat pada waktunya. Fi jamaatil muslimin, dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Fil masajidi, di masjid-masjid. Bukan berjamaah di rumah. Aku juga jamaah, kambi anak bojo. Syubhatnya apa? Wah, ini menjaga supaya istri dan anak saya diketahui salat atau belum. Saya ajak jamaah di rumah. Daripada saya jamaah di masjid, anak istri gak tahu salat juga apa enggak. Milih pun dipak. Salat di rumah atau di masjid. Hah? Ada kalanya dia mengatakan, saya salat di masjid itu khawatir mbok naria. Yang mending nang rumah baiklah. Milih pun di nang rumah apa nang masjid pak? Hah? Di masjid. Nabi mengatakan, afdulu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdol-afdol salat seorang itu di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Gak ada alasan untuk kita meninggalkannya, kecuali jika kita dalam keadaan apa? Musafir, marid, sakit, yang tidak bisa menunaikan dengan berjamaah, maka kita tunaikan di rumah karena memang ada udzur yang syar'i. Selama kita sehat, dan tidak ada udzur yang diperbolehkan kita meninggalkan jamaah, maka kita melakukan salat dengan berjamaah. Hadza huwa dinul Islam, dan inilah adalah agama Islam. Walhamdulillah, selesai dari fatwanya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita masuk ke kitab yang sedang kita baca, Al-Kaba'ir, yang berkaitan dengan faslun fi uqubati tariki shalah fi jama'atin mal qudrah. Dalam kitab kita ini, kitab Al-Kaba'ir karya Imam Adz-Dzahabi, terdapat pasal tentang hukuman, ancaman, siksaan bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah padahal dia mampu. Pasal ini akan kita baca di kesempatan malam hari ini. Qala Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi menukilkan satu ayat dalam surat Al-Qalam, ayat yang ke-42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu 'an sakin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un." Di hari itu tersingkap betis-betis dan mereka diperintahkan untuk sujud, tapi mereka tidak mampu untuk sujud. Khasyiatan absaruhum, tertunduk pandangan-pandangan mereka pun dengan rasa takut. Tarhaquhum dhillah, mereka terliputi kehinaan, kerendahan. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dalam keadaan dulu, ketika di dunia, mereka diperintahkan untuk sujud, yakni salat dengan berjamaah. Wahum salimu, dalam keadaan mereka mampu, namun tidak mau. Maka nanti di yaumul kiamah mereka tidak bisa sujud. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat berjamaah hukumnya dosa besar. Dikarenakan disebutkan azabnya, mereka tidak bisa sujud nanti di yaumul kiamah. Qala al-Imam Adz-Dzahabi dalam menjelaskan ayat ini, wa dzalika yaumul qiyamah. Kejadian ini terjadi di hari kiamat. Yakhshahum dhillun nadama. Mereka ini terliputi penyesalan yang begitu besar. Hina dina rendah mereka ini. Wa qad kanu fid dunya yud'un lis-sujud. Mereka seperti itu dikarenakan mereka dulu diperintahkan untuk sujud dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, melakukan salat berjamaah, mereka tidak mau. Maka mereka menyesal pun dengan rasa takut diakibatkan meninggalkan kewajiban salat berjamaah. Hina, rendah, tercela. Ya. Mereka ini dikarenakan meninggalkan dosa ini, yakni perintah melakukan salat berjamaah. Qala Imam Ibrahim At-Taimi, yakni ila salatil maktubah. Apa maksudnya mereka diperintahkan untuk sujud? Yud'auna ila sujud wa hum salimun. Apa maknanya mereka diajak untuk sujud dalam keadaan mereka sehat selamat bisa di dunia? Qala yakni ila salatil maktubah. Yaitu mereka diperintahkan, diajak untuk sholat yang fardu bil adzani wal iqamah. Berarti ayat ini berkaitan tentang dosa apa? Meninggalkan sholat berjamaah. Qala al-Imam Sa'id bin Musayyib, ulama zaman tabi'in, kibarut tabi'in, Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, kanu yasma'un. Ayat tadi di atas berkaitan dengan mereka-mereka yang mendengarkan hayya 'alas shalah, mendengarkan panggilan hayya 'alas shalah. Tetapi apa? Mereka juga mendengarkan panggilan hayya 'alal falah, fala yujibun. tetapi mereka tidak memenuhi panggilan itu. Dalam keadaan wahum asiha, mereka sehat-sehat, salimun, dalam keadaan selamat tanpa ada kendala, tanpa adanya alasan meninggalkan jamaah, dengar azan santai-santai saja. Tidak ada yang menghalangi dia. Paling apa-apa nonton TV. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau tidak ngobrol, kami ngopi. Udud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka jahil, tidak tahu itu dosa besar. Dengan tanpa beban meninggalkan sholat berjamaah. Sepele dianggapnya. Padahal ini dosa besar dalam agama kita. Menganggap remeh sholat berjamaah. Sehingga tidak didapati mereka sholat berjamaah kecuali apa? Di Ramadan dan di awal-awal saja. Setelah itu tidak lagi nampak di masjid. Qala Imam Ka'ab al-Akhbar, wallahi, beliau mengatakan, dinukilkan oleh Imam Dzahabi ucapannya, Ka'ab al-Akhbar, wallahi ma nazalat hadhihi al-ayah illa fil ladzina takhallafu 'anil jamaah. Ayat yang tadi kita bacakan di atas, demi Allah, tidaklah turun ayat ini kecuali berkaitan dengan mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Karena itu para ulama menyebutkan orang yang sholat di rumah sah sholatnya ma'al ithmi, tetapi dengan berdosa. Sholatnya sah tetapi dengan dosa. Yakni meninggalkan berjamaahnya. Qala Syekh Imam Dzahabi, setelah menyebutkan ucapan ulama tadi, beliau menyimpulkan kesimpulan pertama, fa ayyu wa'idin syadidin wa ablagh min hadha, ancaman apa yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan, yang disebutkan dalam ayat tadi di atas, bagi orang liman taraka salata fil jamaah mal qudrati alitiyaniha. Ancaman mana yang lebih dahsyat dari ini berkaitan dengan orang yang meninggalkan salat berjamaah dalam keadaan dia mampu. Maknanya Allah rendahkan mereka. Akan diketahui oleh manusia, oh kamu dulu gak pernah jamaah di masjid ya. Ketika diperintahkan sujud, tidak bisa sujud. Kaku tubuh mereka, gak bisa sujud. Orang akan tahu, sebagaimana disebutkan nanti akan ada pembahasan waktu yang akan datang berkaitan dengan dosa pemakan riba. Buyutuhum kal butunum kal buyut. Yura dakhilaha min dhahriha fi al-hayatul aqarib. Orang yang makan riba, besok di yaumil kiamah akan dibangkitkan dalam keadaan perut mereka besar buncit, seperti halnya sebesar rumah-rumah, kata Nabi. Bisa dilihat isinya dari luar tubuhnya, di dalamnya terdapat ular-ular yang berbisa dan kalajengking-kalajengking. Yang mana mereka ketika bangun jatuh lagi, bangun terbanting lagi, jatuh terus seperti itu. Dan manusia pun mengetahui bahwa mereka adalah pemakan riba ketika di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Allah bongkar aib dia di hadapan manusia sebagai pemakan riba. Itu ada pembahasan tersendiri insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita sedang berbicara tentang dosa meninggalkan sholat berjamaah. Wa amma fi sunnati, adapun dalam sunnah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, fama thabata fi sahihain, terdapat dalam sahihain yakni Bukhari wa Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, laqad hamamtu, sungguh-sungguh aku sangat menginginkan, an amura bis salat, untuk dikumandangkan salat, fatuqam, kemudian didirikan salat, thumma amura rajulan fayumun nas, Kemudian beliau akan memerintahkan seorang untuk menjadi imam. Tuman talaqa ma'i birijali ma'hum hasmun min hatab. Ditegakkan salat berjamaah di masjid. Kemudian aku bersama para pemuda-pemuda membawa kayu bakar-kayu bakar. Ila aqwala qamin, untuk berkeliling di kampung tersebut. Berkeliling untuk mencari orang-orang dari kalangan laki-laki yang tidak mendatangi jamaah. Fa uhriqa buyutahum alaihim binar. Aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api ini. Didapati ada rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak mendatangi panggilan azan, aku akan bakar rumahnya. Ini menunjukkan ancamannya begitu dahsyat. Nabi tidak melakukan hal ini hanya sekedar berkeinginan keras melakukan hal itu. Itu dikarenakan di dalam rumah itu banyak perempuan-perempuan, harta benda yang tidak berkaitan dengan ini. Perempuan sholatnya di rumah. Kalau rumahnya dibakar, kasihan mereka. Tetapi Nabi memberikan tahu kepada kita, ini loh ancamannya. Begitu dahsyat, Nabi ingin melakukan hal itu. Cuma terhalangi karena perkara tadi. Berarti ini dosa besar. Karena definisi dosa besar adalah sebuah dosa yang disebutkan ancaman padanya. Sebuah dosa yang disebutkan adanya apa? Ancaman. Apakah laknat, apakah adab, apakah siksa di dunia, apakah hukum had, ataukah disebut dengan laisa minna, atau disebutkan hukuman di dunia seperti ini. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat berjamaah hukumnya dosa besar bagi kaum pria. Adapun kalau wanita, salatnya mereka di rumahnya lebih afdal daripada salatnya mereka di masjidnya. Nabi mengatakan salatul mar'ati fi baitiha khairul min salatiha fi masjidiha. Salatnya seorang wanita di rumahnya lebih afdal daripada salatnya dia di masjidnya. Tetapi apabila ada seorang wanita meminta izin kepada suaminya untuk melakukan salat berjamaah, maka dikasih izin selama tidak menimbulkan fitnah bagi kaum pria. Qala al-Imam Adh-Dhahabi wa la yatawa'ad biharki buyutihim alaihim illa ala tarkin wajibin. Tidaklah Rasulullah berkeinginan membakar rumah-rumah mereka kecuali dikarenakan mereka meninggalkan kewajiban. Ma'ama fil buyut min dzurriyyatil mata. Akan tetapi dikarenakan di rumah-rumah itu banyak dzurriyah, yakni anak-anak kecil, para wanita, sehingga Nabi tidak melakukan hal itu. Tetapi beliau mengucapkan hal ini sebagai ancaman bagi kaum pria yang kedapatan tidak melakukan salat berjamaah, maka hukumannya besar. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, anna rajulan a'matan Nabi, ada seorang laki-laki buta. Disebutkan dalam sebuah riwayat Amr ibn Ummi Maktum. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Ummi Maktum. Orang yang buta. Orang ini dalam riwayat Muslim mengatakan, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni lil masjid. Aku seorang buta dan tidak ada seorang yang menuntunku ke masjid. Wa sallan nabiyya yurakhasalahu ay saliya fi baitihi farakhasalahu. Orang yang buta ini meminta kelonggaran, dispensasi, rukhsah, izin untuk bisa sholat di rumahnya. Maka Nabi memberikan kelonggaran. Farakhasalahu. Diberikan kelonggaran. Falamma wallada'ahu. Namun ketika orang yang buta tadi beranjak pergi meninggalkan Nabi SAW, Rasulullah pun memanggilnya kembali. Rasulullah bertanya kepada orang yang buta tadi, hal tasma'un nida bisalah? Wahai orang yang buta, apakah engkau mendengarkan panggilan adhan untuk melakukan salat berjamaah? Qala na'am. Orang yang buta tadi mengatakan, ya, aku mendengarkan adzan. Qala fa'ajib. Rasul kemudian mengatakan, wajib engkau memenuhinya. Wajib engkau apa? Memenuhinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam yang lainnya, Imam Abu Daud, dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud dengan redaksi yang hampir mirip. Kemudian Imam Dzahabi memberikan komentar tentang hal ini. Lihat komentarnya. Hadza rajulun darirun darirul basar syaka ma yajidu minal masyaqqah. Lihat orang ini. Orang yang buta, penuh dengan kerepotan, kesusahan, kesulitan. Di antara ucapannya dia mengatakan, ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawam wasiba. Wahai Rasulullah, kota Madinah ini di waktu itu masih banyak binatang buas. Aku tidak memiliki orang yang menuntunku. Yang namanya orang buta, baik itu siang atau malam, sama saja, Pak. Ngemudan? Iya. Sudah dan? Kita lanjutkan insyaAllah ba'da salat al-isya. InsyaAllah. Dan materinya tidak begitu banyak. Alhamdulillah, ini menunjukkan kita akan pulang lebih kasih. Subhanakum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.